kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan konser final 10 besar Dangdut Akademi Indonesia. Dan ini saya bersama dengan finalis kelima kita, Lesti. Iya, Kak. Kumaha damai. Alhamdulillah. Katanya kamu udah deg-degan sekali, ini mau tampil terakhir teh ya? Mohon. Gitu? Iya. Lagunya mau lagu apa? Kasih tahu gak ya? Aduh, kayak subro. Yang jelas lagu apapun mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah. Banyak sekali yang titip salam buat Lesti. Iya, ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan semuanya ya. Amin, amin ya Allah. Mau kapan tampilnya, mau sekarang atau kapan? Besok. Yaudah deh. Langsung saja pemirsa, ini dia Lesti Ciancur.